politisi, dan ayat-ayat suci. Ayat-ayat suci seharusnya suci, menyejukkan hati, menenangkan batin. Ayat-ayat suci selalunya penuh pengharapan kepada yang ilahi, melintasi kesementaraan menuju kekekalan. Namun ayat-ayat suci seringkali menjadi kegelisahan karena terucap dari mulut yang tak suci. Politisi seringkali mempolitisi ayat-ayat suci hanya untuk kursi. Menyedihkan, tetapi itulah kenyataan. Mereka membuat rendah ayat-ayat suci seakan-akan hanya seharga satu kursi yang konon memang empuknya luar biasa karena berisi dolar-dolar di dalamnya. Tak lagi rupiah yang dibicarakan. Ya, ayat-ayat suci rupa-rupanya sudah cukup ampuh mengantar beberapa orang politisi untuk menduduki kursi. Nah, takkah ada tersisa kegelisahan karena itu bukan kemenangan. Sebuah penipuan yang berhasil hanyalah sebuah kegagalan. Seharusnya menimbulkan kegelisahan karena Tuhan, sang pemilik ayat suci, pasti tak pernah rela ayatnya dimanipulasi. Kalau ia masih berdiam diri, itu bukan karena ia tak ingin bertindak, tapi lebih kepada belas kasih. Semoga yang memanipulasi menyadari. Rendah sekali bukan? Jikalau ayat suci hanya sekedar untuk kursi, seharusnya lah ayat-ayat suci dipakai untuk hal-hal yang abadi, tetapi juga dalam kejujuran hati. Tak boleh terucap ketika ia hanya untuk kepentingan sesaat. Siapapun Anda, dimanapun Anda, politisi, semoga Anda tak memakai ayat suci, tapi sejatinya Anda hidup suci. Karena itu jauh lebih terhormat. Percayalah, kursi akan datang mendekati karena memang Anda layak dipilih. Tapi menjual diri dengan ayat-ayat suci, menjual ayat-ayat suci demi kursi, sungguh mengerikan. Keadilan akan segera tiba. Haruskah Anda menjadi korban dari Dia, Tuhan, pemilik bumi, karena Anda memainkan ayat-ayat suci? Nah, jadilah pemenang yang sejati, politisi yang dikagumi, yang menang karena dipilih, dan dipilih karena layak. Hidupnya suci, bukan sekedar memakai ayat-ayat suci. Berhentilah mengobral ayat-ayat suci, karena ayat suci sejatinya tak pernah murah. Mahal harganya dan besar tuntutannya. Tentu saja yang perlu Anda ketahui, terlalu banyak Anda memakai ayat kitab suci, semakin tampak nyata betapa tak sucinya hidup Anda. Semoga itu dimengerti, dan temukan yang sejati untuk jadi pemenang yang layak duduk di kursi. Bersama saya, Bigman Sirait.